الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita sudah masuk ke bab yang kelima, bab al-muraqabah. Beliau rahimahullah sudah menyebutkan 5 ayat yang sudah kita baca tadi malam. Kemudian beliau sebutkan 8 hadis yang terkait dengan bab al-muraqabah dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin. 3 hadis yang pertama, 3 hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kita baca hadis Jibril, kemudian hadis Mu'ad bin Jabal dan Abu Dzar, serta hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullahu taala, falawwal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu hari, ittala' alaina rajulun syadidu baydi thiyab, tiba-tiba muncul datang ini kepada kami seorang yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sa'ar, yang sangat hitam rambutnya, la yura 'ala athar safar, tidak terlihat pada dia bekas-bekas safar, wala ya'rifuhu min ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami mengenalnya. Para ulama kita terkait dengan masalah hadis ini menyebutkan ya adab bin adab talibil ilmi, ya yakuna hasanal hay'ah, hendaknya seorang talibul ilmi bagus dalam berpenampilan sebagaimana Jibril alaihi salam datang ke majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian, dalam keadaan syadid badi thiyab dan syadid sawadi sa'ar. Kemudian kata beliau, hatta jalas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asan rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi, ya hingga beliau pun duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan dua lututnya ke dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua telapak tangannya di dua paha beliau. Di sini pun terkait dengan adab talibul ilmi, kata para ulama kita, ya, talibul ilmi yang bagi an yaqrub min syaihihi, ya, disyaratkannya qurbu at-talib min al-muallim, dekatnya seorang talib dari gurunya. Sampai-sampai di sini Jibril alaihissalam mencontohkan beliau sandarkan, yakni menempel lutut beliau dengan lepet dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hay'ah al-julus. Di sini menunjukkan bagaimana bentuk cara duduk yang baik ketika seorang talibul ilmi belajar. Wa qala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, disebutkan sebagian menyatakan dengan lafaz fa'as dan rukbatai la rukbatai dimungkinkan dengan duduk iftirash, duduknya dengan duduk iftirash sehingga ya bersentuhan dua lutut beliau dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimungkinkan juga dengan secara yang lain, ya tarabbu, bersila, tapi yang jelas duduk, ya tidak dengan yang lain, tidak dengan masalah menjorkan kaki atau yang lain, tetapi dengan duduk. Hayah hasanah ketika di majlis ilmu. Kata beliau, wa qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kita tahu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan nama. Tapi di sini Jibril alaihissalam memanggil dengan ya Muhammad. ada banyak taujihat. Salah satunya kemungkinannya adalah untuk ya ada qasdi al-ighrab, untuk semakin ya menunjukkan asingnya orang ini, sehingga datang dalam keadaan tidak dikenal, dalam keadaan tapi kemudian langsung memanggil dengan nama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Qala fa'habirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yamil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini falbillah rahimun rahimahumullah. Yang disebutkan para ulama kita bahwasanya al-iman wal-islam kalimatan idha jitama'a iftaraqa wa idha iftaraqa jitama'a. Islam dan iman dua kata yang jika terkumpul dalam satu kalimat maka memiliki makna yang berbeda. Islam ditafsirkan dengan amal dan zahir, iman ditafsirkan dengan amal batin. Tetapi ketika disebutkan sendirian masing-masingnya, maka Islam masuk padanya iman, dan iman juga masuk padanya al-Islam. Al-Islam wal-iman adalah kalimatan idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kala kata beliau, fahbirni al-iman, kala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi rasulihi wa limil akhir wa tu'mina bil qadar khair wa syarri. Qala sadaqta. Qala fahbirni al-ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yara. Ini syahid. Inilah syahid dalam bab al-muraqabah. Al-muraqabah fil ibadah. Al-muraqabah dalam ibadah adalah ini. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan ini tingkat yang tertinggi. Fa'ilam takun tarah, jika engkau tidak bisa iya mengkondisikan dirimu sedemikian, fa'innahu yarak, maka hadirkan dalam kalbumu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu ketika beribadah. Ini al-muraqabah, muraqabatullah subhanahu wa ta'ala fi ibadah. Qala fahbir an sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala ma mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Yang ditanya yaitu Jibril alaihi salam tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya, jadi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mas'ul anha yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'alam min as-sa'il, sa'il yaitu Jibril. Yang ditanya yaitu Nabi Muhammad tidak lebih tahu kapan terjadi hari kiamat dari yang bertanya. Masing-masing Jibril dan Nabi Muhammad tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya, kepastian kapan hari kiamat itu adalah ilmu ghaib, hanya Allah yang mengetahui. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril tidak mengetahuinya. Qala tahbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Adapun amaratuha, ini alamatuha, tanda-tanda hari kiamat, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan telah mengabarkannya. Ya, ada alamat sugra dan ada alamat kubra. Ada tanda-tanda hari kiamat kecil, ada tanda-tanda hari kiamat besar yang akan terjadi menjelang terjadi kiamat. Sebagian para ulama ada membagi tiga, ada tanda-tanda hari kiamat yang qad maldat, yang telah lewat, yang telah lalu, seperti terakhirnya Rasulullah SAW diutus Rasulullah SAW. Ada yang qad hadar, yang telah terjadi sekarang, sedang berlangsung. Ya, banyaknya hukum walidain, banyaknya durhaka kepada orang tua, banyaknya perzinahan, banyaknya minum khamr, dan sebagainya. Dan ada yang mustaqbalah, tanda-tanda yang akan datang, yani tentang akan keluarnya dajjal, keluarnya dabah, ya keluarnya Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Di sini juga sebutkan alamat sugra, atau juga sebagian dengan alamat tanda hari kiamat yang sedang berlangsung terjadi, yaitu antari dalama tu rabbataha. Ya, seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Ya, banyak penafsiran, di antara penafsirannya adalah ufukul walidain. Ya, banyaknya yang durhaka kepada ibu. Sebagian menafsirkan, ya, ini banyaknya sudah menyebarnya kebodohan, kejahilan. Wa antaral khufatal uratal alata ri'asya. Yang kedua adalah banyaknya engkau melihat orang-orang yang dulunya telanjang kaki, orang-orang yang telanjang kaki, telanjang badan, yang miskin, penggembala kambing, ya tatawadu bil bunyan. Mereka sudah berlomba-lomba di dalam membangun bangunan. Ini pun tidak tertanda hari kiamat. Sementara kemudian beliau pergi dari Jibril alaihi salam. Palebih sumalian, adapun aku, kata beliau, aku tinggal sesaat di situ, masih tidak, belum pergi dari majlis Rasul. Suma qala, maka Rasul berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, siapa yang tadi bertanya? Qultu Allah wa Rasuluh alam. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Terkait dengan adabul talib, adab seorang talibul ilmi, dari hadis ini, kata para ulama kita, menunjukkan bahwasanya dibolehkan seorang talibul ilmi bertanya tentang sesuatu yang sudah dia tahu, liqasdi ta'limil ghair, liqasdi i'lam atau ta'limil ghair. Dia bertanya kepada muallim, dia tanya kepada guru, ya, tentang satu perkara yang sudah dia tahu, ya, agar yang lain mengetahuinya. Jibril sudah tahu apa itu Islam. Jibril sudah tahu apa itu, ya, iman, ihsan, apa itu tanda hari kiamat. Sehingga setiap kali ditanya, beliau Rasul menjawab, beliau menyatakan sodakta, engkau telah benar. Ditanya tentang iman, dijawab, menyatakan sodakta, engkau telah benar. Tahu. Tapi Jibril alaihissalam datang bertanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ataakum yu'allimukum dinakum. Dia itu datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sekali lagi, yang terkait dengan hadis ini adalah kalimat an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Iya, muraqabah, muraqabatullah harus ada pada seorang hamba dalam segenap keadaannya, ucapan dan perbuatannya, iya, termasuk dalam ibadahnya. Dan itu adalah di atas sebab kehusuan. Di dalam kitab Al-Khusu' fi Shalah, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menyatakan, kata beliau, akhsa'un nas a'rafuhum billahi subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling khusyuk itu adalah orang yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, memahaminya, maka semakin dia akan khusyuk dalam kehidupan, dalam ibadahnya. Di antara ini, ketika kuat muraqabah dia, dia merasa sedang diawasi oleh Allah, ada Allah, Allah melihat ibadah dia, maka dia akan semakin khusyuk di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya tulab, santri, sekarang masih waktu efektif, belum libur. Jadi jadwal yang ada tetap, ya, baca Quran.